نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حاضرين jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, memasuki bab yang kedua, yaitu kata Imam Nawawi rahimahullah, bab at-taubah, tentang taubat. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa taubat kepada Allah hukumnya wajib di setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Bertaubat kepada Allah hukumnya wajib pada setiap dosa yang dilanggar oleh seorang manusia. Kalau dosa tersebut atau suatu maksiat itu kaitannya adalah antara si hamba Bani Adam dengan Allah Tuhannya, tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, maka taubat itu untuk syarat sahnya menjadi taubat yang benar, taubatan nasuha, ada tiga syarat. Yang pertama, al-ikhla' anidzamb, bersegera meninggalkan maksiat yang telah dia lakukan, menjauhi dosa yang dia terjerumus di dalamnya, segera mungkin dia jauhkan dirinya. Syarat yang kedua, an-nadama, penyesalan yang sungguh-sungguh, dan itu hanya dirinya dan Allah yang tahu, karena ini amalan hati. Si hamba menyesali atas apa yang telah ia lakukan. Si hamba menyesali karena dia telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah melakukan dosa tersebut. Penyesalan yang sedalam-dalamnya, dengan pengertian yang sesungguh-sungguhnya, menyesali dalam artian seandainya dia selamat atau menjauh dari dosa tersebut. Penyesalan yang jujur terkadang menjadikan seorang hamba mencucurkan air matanya. Syarat yang ketiga, al-azm, tekad bulat dari si hamba untuk tidak kembali mengulangi perbuatan serupa. Tekad bulat dengan kesungguh-sungguhan niat agar dia tidak kembali melakukan dosa serupa di masa-masa yang akan datang. Tiga syarat ini harus terpenuhi kesemuanya kalau si hamba ingin taubatnya sahih, taubatnya diterima di sisi Allah, terhapus dosanya. Salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. bukan taubat yang nasuha, bukan taubat yang benar. Ketika seorang hamba menyesali tetapi dia tetap saja melakukan perbuatan dosa itu, tidak menjauhkan dirinya dari maksiat tersebut, tetapi tetap bercokol di tempat yang dia melakukan kemaksiatan itu, tetap saja dirinya berdiam diri di tempat itu, dan ini meluruskan kesalahpahaman sebagian orang. Terkadang dia berada di tengah-tengah kemungkaran atau dosa yang sedang dilakukan dengan dalih yang penting hati saya membencinya, saya tidak ikut melakukan, saya mengingkari dalam hati, tetapi dia tetap bercokol di sana di tengah-tengah orang-orang yang melakukan maksiat, tidak menjauhkan dirinya dari kemaksiatan itu, tidak sah tobatnya. Atau dia jauhkan dirinya dari maksiat tersebut tetapi tidak ada rasa penyesalan dari dosa yang telah dia lakukan, tidak merasa bersalah kepada Allah, tidak merasa rugi dan menyesali perbuatan yang tercela tersebut. Sehingga terkadang wal'iyadu billah dia tidak merasa malu untuk didengar atau diketahui orang kalau si fulan telah melakukan ini dan itu, tidak menyesal dia atas dosa tersebut. Ini juga taubat yang tidak sah. Demikian pula tidak ada niat dalam hatinya, tekad untuk tidak kembali melakukan dosa serupa, sehingga sangat memungkinkan di keesokan harinya dan di waktu-waktu kemudian dia terjebak lagi dan terjerumus lagi dalam dosa serupa karena tidak ada niat untuk tidak akan melakukan kembali dengan sungguh-sungguh niat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga syarat mutlak yang harus terpenuhi dalam taubat yang nasuha, taubat yang benar, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi ketika dosa atau kemaksiatan itu antara si hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, harus terpenuhi tiga syarat di atas. Adapun ketika dosa itu bersangkutan dengan hak orang lain, ketika maksiat itu mengorbankan orang lain, maka selain tiga syarat di atas, ditambah satu syarat berikutnya menjadi empat syaratnya, yaitu membersihkan diri dari hak orang yang telah dia sakiti, membersihkan diri dari hak orang yang telah dia zalimi. Tatkala yang dia zalimi itu berbentuk harta, mungkin berupa perampasan, semacam pencopet atau pencurian, dia merugikan hak orang lain berupa harta bendanya. Selain tiga syarat tadi, dia harus bersihkan diri dengan mengembalikan harta orang tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau dosa itu berupa hak hak orang lain yang berkaitan dengan kehormatannya, seperti kodef, tuduhan kepada seorang muslim atau seorang muslimah wanita melakukan perbuatan keji tanpa dasar yang jelas, tanpa bukti, dia tuduh fulan atau fulanah melakukan zina. Ini merugikan harga diri dan martabat orang lain. Selain tiga syarat di atas, dia harus bersihkan hak orang itu dengan cara menyerahkan diri untuk ditegakkan hukum had kepadanya. Tatkala itu dalam pemerintahan Islam, maka dia bersedia untuk dicambuk 80 kali cambukan atas perbuatan itu, menuduh kehormatan seorang muslim atau muslimah tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Atau dia bersedia membersihkan diri dengan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, baik itu tuduhan atau mungkin fitnah yang dia nisbatkan kepada seseorang berbentuk ghibah, mempergunjingkan orang lain, fulan itu begini, fulanah itu begitu, mempergunjingkan perkara yang dibenci seandainya didengar oleh yang bersangkutan. Selain tiga syarat di atas, dia harus minta maaf, datangi si fulan atau fulanah yang bersangkutan, kemudian dinyatakan, maaf, saya betul-betul menyesali bahwa saya telah merusak nama baik Anda, saya telah mempergunjingkan Anda, riba, saya benar-benar taubat kepada Allah dan saya mohon Anda pun memberikan maaf atas dosa saya ini. Ini syarat yang keempat, ketika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain. Oleh sebab itu, terkadang cukup berat dosa itu ketika berkaitan dengan hak orang lain. Mungkin menjadi mudah kalau orangnya memberikan ampunan, orangnya lapang dada, ya sudah saya maafkan, ya sudah gak apa-apa, jangan diulangi lagi perbuatan itu, mungkin menjadi ringan. Tetapi masalahnya menjadi berat kalau bersangkutan tidak mau memberikan maaf. Yang bersangkutan tidak mau memberikan ampunan, berabe. Sementara hak itu belum selesai dia bersihkan. Tiga syarat itu mungkin telah dia penuhi. Dia meninggalkan dosa itu, tidak lagi mengambil atau merampas hak orang lain atau mempergunjingkan kehormatan orang, harga diri dan nama baik. Dia menyesali atas perbuatan itu dan dia bertekad untuk tidak kembali melakukan. Tinggal syarat yang keempat, dia datangi orang itu atau mungkin lewat perantara untuk memberikan maaf kepada dia. Problemnya ketika yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, dan itu hak dia. Itu hak dia. Betul, semestinya dia lapang dada. Betul, Islam ajarkan semestinya dia memberikan maaf selagi saudaranya telah mengakui permasalahannya, dia akui menyesali, berdosa dan berbuat salah. Tetapi tetap itu hak dia kalau dia tidak memberikan maaf. Akan dia pertanggungjawabkan kelak di hari akhir. Ini buntut panjang kalau dosa itu bersangkutan dengan hak orang lain, baik itu hartanya atau kehormatan dan harga dirinya. Oleh sebab itu dalam hadithul muflis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu muflis? Kata para sahabat, sebatas yang mereka fahami, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Muflis itu orang yang enggak punya harta, enggak punya barang. Istilahnya pailit dalam ilmu perdagangan. Enggak punya keuntungan plus modalnya ludes. Ya udah. Kata Rasulullah, "Al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza." Bukan itu hakikat muflis, orang yang merugi, orang yang pailit itu bukan itu. Orang yang merugi itu ketika seseorang di hari kiamat datang melihat catatan amalannya. Dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat, dan pahala amalan-amalan baiknya. Tetapi di sisi lain dia punya timbangan kejelekan. Dia cela si fulan sehingga si fulan sakit hati. Dia tumpahkan darah si fulan sampai mati, berarti bersangkutan dengan nyawa, hutang nyawa kepada orang lain. Dia rampas harta si fulan. Maka kata Rasulullah, kebaikan-kebaikan dia dari pahala sholat puasanya itu diambil untuk sebagai ganti rugi dari dosa yang dia lakukan kepada orang lain, untuk menutupi dosa-dosanya. Permasalahannya ketika pahala dia sudah habis, pahalanya sudah habis untuk menutupi dosa itu, sementara dosanya masih juga ada, masih punya hutang. Apalagi yang mau dibayar, pahalanya sudah ludes. Maka jalannya, kata Rasulullah, Allah ambil dosa orang yang dia rugikan, dosa orang yang dia sakiti, yang dia zalimi, kemudian ditimpakan kepada dia. Dia sudah banyak dosanya, pahalanya habis, ditambah dengan memikul dosa orang-orang yang telah dia rugikan, yang dia cela, yang dia rampas hartanya, yang dia fitnah, yang muhim, dia pikul dosa-dosa mereka. Itulah orang yang muflis, orang yang pailit hakikatnya di akhirat kelak. Wal'iyadu billah. Semoga Allah jauhkan kita dari yang semacam itu. Ini ketika berkaitan dengan hak orang lain. Oleh sebab itu permasalahannya cukup berat. Bukan berarti ketika dosa itu berkaitan dengan hak Allah enteng atau sepele. Kemurkaan Allah jauh lebih besar dari kemurkaan manusia. Siksa Allah jauh lebih berat. Namun di sisi lain menjadi lebih ringan karena tinggal urusannya si hamba dengan Allah. Dia betul-betul meminta maaf, istighfar, taubat kepada Allah, insyaallah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, akan Allah ampuni. Nah, tidak ada orang yang ketiga di antara mereka. Cuma permasalahannya ketika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, orang bermacam-macam. Ada yang pemurah, ada yang mudah memberi maaf, ada pula yang gak segampang itu untuk memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Ini berkaitan dengan syarat-syarat taubat yang benar, taubat yang nasuha. taubat ini, jamaah sekalian rahimakumullah, hukumnya seperti tadi disebutkan oleh para ulama, wajib pada setiap dosa yang dia lakukan. Dan kalau si hamba memiliki catatan sekian dosa dan dia baru bertobat dengan sungguh-sungguh dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan pada beberapa dosa yang dia lakukan sementara yang lainnya belum, maka tobatnya itu benar sah sebatas dosa yang dia tobat padanya. Dia berzina, dia mabuk-mabukan, dia durhaka kepada orang tuanya, yang dia penuhi syarat-syarat tobat itu baru masalah kedurhakaan dia kepada orang tuanya dengan syarat-syaratnya tadi, yaitu sah diterima tobatnya oleh Allah dan benar terhapus dosanya. Tetapi dosanya yang lain, zina, mabuk-mabukan, khamr, minuman keras, masih tetap tercatat sebagai dosa sebelum dia lakukan tobat pada masing-masingnya dengan syarat yang tadi telah disebutkan. Dengan demikian, tobat ini merupakan kebutuhan seorang hamba dalam perjalanannya menuju akhirat, perjalanan dia di dunia ini untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam taubat ini telah dijelaskan di dalam Quran perintah-perintah untuk taubat, demikian pula di dalam sunnah, dalam hadis-hadis Rasul SAW, dan ditambah dengan ijma', kesepakatan para ulama Islam tentang wajibnya taubat yang benar, taubat yang nasuha. Di dalam surat An-Nur ayat 31 Allah firmankan, watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai kaum mukminin, bertobatlah kalian semua kepada Allah agar kalian mendapatkan falah, mendapatkan kebahagiaan dan hakikat kemenangan dunia dan akhirat. Perintah kepada segenap kaum mukminin untuk bertobat kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa perintah ini fardu ain. Masing-masing individu kaum mukminin Allah wajibkan kepadanya untuk bertobat di setiap dia melakukan dosa. Juga demikian dalam surat Hud ayat ketiga, disebutkan oleh Allah, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, hendaknya kalian beristighfar kepada Allah, minta ampunan, thumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kalian dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Perintah untuk istighfar sekaligus perintah untuk bertaubat, berarti istighfar, permintaan ampun dari dosa yang telah lalu, dan perintah untuk tobat ketika mungkin di kemudian hari si hamba terjatuh kembali dalam dosa. Itu makna istighfar dan taubat kalau disatukan dalam satu konteks. Maka istighfar memiliki makna permintaan ampun dari dosa yang telah lalu, dan perintah taubat dalam artian kalau di kemudian hari dia terjerumus dalam dosa. Demikian pula firman Allah dalam surat At-Tahrim di ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah, taubat yang benar, taubat yang memenuhi syarat-syarat sahnya. Tentang taubat nasuha ini, taubatan nasuha, memang ada perbedaan tafsiran dari para ulama salaf rahimahumullah. Ada 20 sekian tafsir dari mereka, walaupun dari sekian tafsir itu intinya kembali kepada tiga perkara, kembali kepada tiga fokus. Yang pertama, taubatan nasuha itu dari tafsiran para ulama maknanya taubat dari keseluruhan dosa. Hendaknya bertobat dari segala dosa dan maksiat yang ia lakukan, sehingga tidak tersisa satu dosa pun, tidak tersisa satu maksiat pun kecuali telah dia bertobat kepada Allah dari maksiat itu dengan syarat-syarat yang tadi telah diterangkan. Yang kedua, taubat nasuha, taubatan nasuha berarti terpenuhi padanya tekad dan kejujuran, tekad bulat dan kejujuran untuk meninggalkan dan menyesali dosa yang telah ia perbuat. Penuh tekad dan kejujuran dalam menyesali serta meninggalkan dosa itu. Yang ketiga, taubatan nasuha pula maknanya dibersihkan taubat itu dari niat-niat kotor, dibersihkan dari maksud-maksud jelek yang menggores kemurnian taubat tersebut, yang menafikan keikhlasan dia dalam bertaubat. Taubat ingin dilihat orang, taubat ingin mendapatkan popularitas, taubat ingin diacungi jempol, dan niat-niat buruk lainnya yang merusak keikhlasan dan kemurnian taubat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tiga makna yang dikandung dalam pengertian taubatan nasuha. Saya ulangi, yang pertama menyeluruh kepada segenap dosa yang ia lakukan, setiap dosa itu dia bertobat kepada Allah. Yang kedua, memenuhi syarat kejujuran dan tekad untuk meninggalkan dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan. Yang ketiga, membersihkan taubat itu dari niat-niat buruk yang menggores keikhlasannya. Itu tentang makna taubatan nasuha. Adapun anggapan sebagian orang bahwa nasuha ini nama seorang yang di masa Rasulullah SAW hidup, seorang sahabat yang melakukan dosa kemudian dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi, kemudian Allah perintahkan kaum mukminin untuk tobat seperti tobat dia. Tobatnya nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kepada Allah seperti taubatnya nasuha, nama orang. Ini adalah anggapan bodoh yang menyalahi tafsir Quran, menyalahi hadis fiqih dan makna ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar ayat ditafsirkan demikian. Nasuha itu dari nusuh, kemurnian dan kesucian, seperti tiga makna taubat nasuha yang tadi disebutkan oleh para ulama tafsir rahimahumullah. Itu mukaddimah di dalam bab at-taubah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama, kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Buhurinya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah aku beristighfar kepada Allah. Bawakan wa anil Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu fil yawm 100 marrah. Kata Aghar ibn Yasar al-Muzani, semoga Allah meridainya, Rasulullah bersabda, wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan istighfar, meminta ampunlah kalian kepadanya, karena aku sendiri bertaubat kepada Allah di setiap hari lebih dari 100 kali. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Dua hadis ini dari Abu Hurairah dan Aghar ibn Yasar menunjukkan kepada kita tentang ketakwaan dan keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau di setiap hari beliau sebutkan beristighfar dan bertaubat 70 kali, dalam riwayat Muslim tadi 100 kali di setiap hari. Padahal siapa beliau, figur yang Allah telah ampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu ataupun yang akan datang. Orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah, beliau tetap saja menunjukkan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah dengan bertaubat dan beristighfar 70 sampai 100 kali di setiap harinya. Padahal beliau maksum, terjaga, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tetaplah beliau sebagai suri teladan bagi umatnya, mencontohkan peribadatan kepada Allah yang sedemikian rupa. Innila astaghfirullah, kata Rasulullah, aku beristighfar kepada Allah. Istighfar adalah permintaan maghfirah, permintaan ampunan, dan permintaan ampunan ini di dalam syariat ada dua macam bentuknya. Permintaan ampunan dari dosa yang dilakukan ada dua macam bentuknya. Yang pertama, penghapusan dosa yang ia lakukan, dihapus dari catatan jeleknya. sebagaimana dalam hadis wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Anda melakukan maksiat, segera mungkin Anda lakukan amalan soleh, karena amalan soleh itu akan menghapus catatan jelek yang sempat Anda lakukan. Dihapus. Semula masuk catatan merah bagi dia, dengan amalan soleh yang dia lakukan terhapus catatan merah itu. Dan ini, martabat ini disebut martabat al-afu, martabat al-afu, afun. Ketika seorang hamba meminta al-afu, permohonan maaf, maka artinya permohonan untuk dihapuskan catatan dosanya, catatan kejelekannya. Adapun yang kedua, bentuk yang kedua, at-tabdil, dirubah. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 70 firman Allah, wa man taba wa amila salihan, wa man taba wa amana wa amila amalan saliha, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah dengan benar, beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah rubah kejelekan mereka menjadi kebaikan mereka. Dirubah oleh Allah kejelekannya menjadi kebaikan, dan Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Dan ini yang kedua disebut sebagai martabat al-maghfirah. Martabat al-maghfirah. Dari dua martabat ini, martabat al-afwu dan al-maghfirah, bagi yang memperhatikan ada perbedaan yang cukup penting bagi seorang muslim, di mana al-maghfirah, ampunan, di keduanya bahasa Indonesia-nya ampunan, maghfirah ampunan, al-afu juga ampunan, hanya saja martabat maghfirah dalam syariat punya nilai lebih, ada tambahan kebaikan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada si hamba. Keduanya baik, bagaimana tidak, dihapus catatan kejelekan sehingga tidak dia pertanggungjawabkan kelak di hari akhir, itu sudah kebaikan yang sangat-sangat besar. Tetapi lebih lagi ketika bukan sekedar dihapus, tetapi dirubah, dirubah menjadi kebaikan dia, menjadi catatan baiknya karena tobatnya, karena permintaan istighfar dia, permintaan ampunan. Sehingga maghfirah ini martabatnya lebih tinggi dibanding al-afu. Semestinya seorang hamba lebih banyak meminta maghfirah daripada permintaan al-afu, walaupun kedua-duanya boleh dan bagus. Permintaan di dalam doa untuk meminta al-afu, Allahumma innaka karimun tuhibbul afwa, innaka afuun karimun tuhibbul afwa, fa'fu anni atau fa'fu anna, ya Allah engkau itu karim, pemurah, afuun, maha pemberi maaf, ampunan, maka ampuni, fa'fu anna, ampuni dosa-dosa kami. Artinya martabat al-afu, hapuskan catatan-catatan dosa kami. Ya sekedar dihapus sudah bagus. Tetapi tentunya semestinya seorang muslim mencari yang lebih tinggi, yang keutamaannya dan fadilahnya jauh lebih besar, yaitu permintaan maghfirah. Dan ini salah satu bukti bahwa terkadang tidak cukup memahami syariat dengan bahasa kita, karena dalam bahasa kita tidak ada beda antara maghfirah dengan al-afu. Apanya mau dibedakan? Ini maaf, ini juga maaf, ini ampunan, yang itu juga ampunan. Gak bisa dibedakan kalau dalam konteks bahasa kita. Nah, sementara dalam bahasa syariat ada beda yang cukup penting antara al-afwu dengan al-maghfirah. Itu tadi al-maghfirah, Allah sebut yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah rubah, Allah balik yang semula itu catatan kejelekan, catatan dosa, Allah rubah menjadi kebaikan dan catatan kesolehan amal bagi dia. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, Allah maha pemurah dan maha penyayang. Oleh sebab itu Allah tutup ayat wa kanallahu ghafuran rahima, dan Allah maha ghafur, maha pemberi ampun, rahim, maha penyayang, sehingga tidak sulit bagi Allah untuk merubah catatan kejelekan itu menjadi catatan kebaikan. Ini perbedaan antara martabat al-afu dengan al-maghfirah. Di dalam hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beliau bertaubat, beristighfar kepada Allah di setiap harinya lebih dari 70 kali, 100 kali, menunjukkan kepada kita bahwa betapa seorang Rasul di dalam peribadatan kepada Allah adalah sosok manusia yang paling gigih, paling semangat dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu dikarenakan keimanan yang Allah berikan kepada beliau dan ketakwaan yang sangat tinggi, dan demikianlah watak dan sifat para nabi, seperti Allah firmankan tentang Adam alaihi salam dalam Al-Baqarah 37, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kemudian setelah Adam diturunkan di bumi, ia terima beberapa kalimat dari Allah, yaitu doa untuk taubatnya dan penyesalan atas apa yang dia lakukan, pelanggaran atas larangan Allah memakan buah di surga. Fataba alaih, dan Allah terima taubat Adam alaihis salam, karena Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Demikian pula firman Allah tentang Nabi Ibrahim alaihis salam dalam Al-Baqarah pula 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, demikian pula anak cucu kami sebagai umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkan manasik kami dan taubatkan, beri kami taufik untuk bertaubat kepadamu, sesungguhnya engkau Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang Ibrahim. Juga firman Allah tentang Nabi Musa alaihi salam dalam Al-A'raf 143. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Ketika Musa meminta untuk melihat Allah dan Allah nyatakan tidak mungkin, lihat saja ke arah gunung itu, kalau dia tetap di tempatnya kokoh, kamu akan melihat aku. Dan ketika Allah tunjukkan dirinya ke gunung itu, hancurlah gunung itu dan pingsan Musa alaihissalam. Ketika siuman sadar, kata Musa, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu, wa ana awalul mu'minin, dan aku orang yang pertama beriman kepadamu. Ini para anbiya, Adam, Ibrahim, Musa alaihissalam. Nah, demikian pula sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamal anbiya wal mursalin, penutup para nabi. Dan beliau nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia di sisi Allah, tentu lebih di dalam pendekatan diri beliau kepada Allah, bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini pula menunjukkan kepada kita pentingnya memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus pentingnya musara'ah. Hadis ini menunjukkan mempercepat dalam bertaubat, sehingga Rasulullah sebutkan di setiap harinya beliau lebih dari 70 bahkan 100 kali. Menunjukkan semestinya demikian seorang muslim di setiap harinya mempercepat diri untuk segera bertaubat kepada Allah, mempercepat istighfar, permintaan ampun kepada Allah ketika dirinya merasa telah terjatuh dalam suatu maksiat atau dosa tertentu. Taubat ini atau istighfar, permintaan ampun kepada Allah, disyaratkan haruslah murni kepada Allah. Oleh sebab itu di dalam Quran selalu taubat itu dinisbatkan kepada Allah. Selalu taubat atau istighfar itu dinisbatkan kepada Allah, seperti firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat ke-4, in tatuba ilallah faqad saqat qulubukuma, kalau kalian bertaubat kepada Allah kalian berdua, faqad saqat qulubukuma, telah bersih hati kalian, taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dalam An-Nur 31, taubatlah kalian kepada Allah keseluruhan kalian wahai kaum mukminin, agar kalian bahagia dunia akhirat. Sehingga ini syarat taubat itu harus, kalau diterima, ingin diterima Allah, untuk dan hanya kepada Allah semata. Kalaulah seorang meninggalkan dosa karena cintanya kepada hartanya, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah. Meninggalkan dosa karena takut namanya tercemar, namanya jelek, bukan karena Allah, taubat meninggalkan dosa itu tidak akan diterima taubatnya. Murni, mutlak, taubat itu harus karena Allah, bukan karena sesuatu yang lainnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sengaja dibawakan secara panjang lebar untuk membantah tafsir. tafsir dari Mujahid rahimahullah yang menyatakan perubahan itu hanya perubahan hati, akhlaknya dirubah seperti akhlak monyet sifatnya, tetapi ciptaannya tetap manusia. Ini tafsiran yang salah dari beliau rahimahullah, tertolak, tidak bisa diterima karena menyalahi tafsir jumhur ulama. Bahkan antara mereka ada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wallahu ta'ala alam. Kelanjutannya insyaallah pekan depan. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.